Yesus, betapa lemah lembut kasih-Mu, betapa manis indah nama-Mu membuat hatiku rindu selalu. Yesus, hanya Kau satu di hatiku, bertahtalah selamanya, ku ingin lebih erat lagi di hatimu. Memuji namamu, ku tinggikan selalu sempat. Yesus, betapa lemah lembut kasih-Mu, betapa manis indah nama-Mu membuat hatiku rindu selalu. Yesus, hanya Kau satu di hatiku, bertahtalah selamanya, ku ingin lebih.